Tuan-tuan berani cakap dekat Turki kedai, makcik ni basuh tangan dulu lah. Berani cakap baling langsung sampai. Itulah punca-punca bisnes lingkup. Memang orang tak nampak. Saya pernah jumpa satu kedai, dia rebus ayam lah kita nak minum tu, dalam periuk besar macam tu. Dalam ayam tu pula dia rebus telur sekali. Jadi bila kita bancuh, dia kita minta milo ke teh ke apa ke, dia ambil dari situ. Haa, bancuh. Dalam tu ada telur. Jadi dia nak jimat kos, dua dalam satu. Satu rebus telur, satu rebus ayam. Tuan-tuan boleh bayar tak? Saya kata astagfirullahalazim, apa ni? Dia kata jimat Ustaz. Jimat pula tak? Tu yang kena kencing tikuih lah, keracunan lapar lah. Teh ayam apa semua rebus sekali. Tuan-tuan, bila dia tak anggap kerja tu benda akan disoal di hari kiamat, benda yang boleh mendatangkan haram, benda yang boleh mendatangkan pahala, sebab tu orang kerja main-main. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerja ni sebenarnya rezeki. Bila sebut rezeki, inna Allah ala kulli syai'in qadir, wallahu yarzuqu man yasha'u min ibadih. Sesungguhnya Allah ni berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Rezeki yang kita dapat ni Allah bagi. Itu nombor satu. Berapa ramai yang temuduga ni tak ada kerja, tak dapat kerja apa. Sekarang sistem SPA yang baru ya, semua orang yang nak minta kerja kena pergi periksa. Dulu panggil temuduga lah, ada periksa dulu baru nak tengok kerja apa. Queue tu kan, orang nak ambil periksa saja queue beratok. Daripada 3,000 yang main beratok, semua dapat. Tiba-tiba Allah pilih kita dapat. Itu maknanya pilihan Allah, rezeki daripada Allah. Jangan lupa. Jangan duk tunjuk kat orang ni, ni resume saya ni, ni kelulusan saya tu. Sebab tu saya dapat dah. Orang lain dapat bagus pada hang lagi. Keputusan dia bagus pada hang lagi, tapi tak dapat. Pasal apa? Pasal Allah tak pilih. Kedudukan kita sekarang ni ialah sebab rezeki daripada Allah. Allah pilih kita. Bila Allah pilih kita, itu merupakan amanah daripada Allah. Ada satu orang lelaki meminta kerja kat Nabi. Bila main minta kerja kat Nabi, dia kata kat Rasulullah, dia kata Rasulullah, dengan orang tu Rasulullah boleh pilih kerja, dengan saya kenapa Rasulullah tak pilih? Apa lebih orang tu, apa lebih kurang saya? Apa sebab dia dapat kerja, saya tak dapat kerja? Apa lebih dia, apa kurang saya? Maka Nabi sebut kepada dia, aku tahulah apa yang aku buat. Aku menetapkan seseorang pada tempat dia, the right man or the right job. Kalau dia boleh buat kerja, aku bagi dia kerja. Kalau kamu tak boleh buat kerja ni, aku bagi bidang lain. Maknanya tuan-tuan, pilihan daripada Allah tentang rezeki. Sebab tu dia konsep syukur kena ada. Setengah orang dia tak ada konsep syukur. Daripada teruk-teruk, ribu-ribu orang dapat kerja, tak dapat kerja, dia dapat, tiba-tiba dia tak bersyukur. Saya kadang-kadang tuan-tuan, saya malas nak recommend orang kerja. Malas nak recommend. Saya ni boleh kata tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan orang minta arrangement. Padahal saya bukan YB pun, saya ostak lah. Dua hari lepas, satu Singaporean minta saya beri sokongan untuk dapat kerayatan. Tolonglah Ustaz buat surat sikit, saya nak minta kerayatan. Apa kena-mengena saya pula? Tak apalah, so buat sokongan, kita buat surat sokongan. Minta kerja Ustaz, tolonglah Ustaz, anak saya Ustaz ni buat semua kerja, tak sedap lah apa lah Ustaz, tak rekomen lah Ustaz. Saya buat surat sokongan tu, dapat kerja Proton. Nggak senang dapat kerja Pro 2, Proton ni tuan-tuan, di Rawang ni Pro 2. Kerja 2 bulan berhenti pula. Balik, masih faham lagi kerja? Ingat tak umur? Umur 23 dah. Orang lain beranak lah. Aduh, ingat kat mak lagi tu. Ingat kat mak lah, tak boleh tak. Lah, duk menempek di rumah pula. Jadi malu kita nak rekomen. Satu ustaz dia kata, Ustaz tolonglah Ustaz, anak saya ni nak kerja Ustaz. Kerja tak ada Ustaz. Tak apa, nanti saya pergi cakap kat kilang. Tulis surat sikit kat HR dia, tolonglah rekomen budak ni, apa-apa kerja bagilah. Pergi kerja 2 minggu, buat hai seminggu. Masuk minggu ketiga, tak ada. Pegawai dia telefon saya, apa Ustaz, budak anak buah Ustaz ni. Saya pun lemah dia. Bukan anak buah saya tu. Orang minta tolong, saya tolong. Jadi tuan-tuan, orang tak bersyukur. Berapa banyak orang lain tak ada kerja, duk menung, tak ada kerja. Kita yang dapat kerja, main-main. Main-main kerja tak buat. Main menyembang, main tidur, main menega waktu kerja. Ada juga jenis macam itu. Dah hang kerja ni, hang buat kerja yang ni pula. Hang utamakan kerja sampingan hang pula, kerja hakiki hang tak buat. Pergi buat kerja yang bukan-bukan. Yang ni yang dikatakan tidak bersyukur. Bila tidak bersyukur, Tuhan tak tambah rezeki. Lain syakartum la'azidannakum. Tuhan tak tambah. Saya selalu kata dekat anak-anak buah saya, pekerja-pekerja saya, guru-guru sekolah saya ni tak ramai dalam 30 orang. Daripada ramai-ramai yang balik Mesir, ramai-ramai yang keluar universiti, bukan semua dapat kerja. Hampa duduk sini, rumah free saya bagi. Makan minum free saya bagi. Apa yang anak-anak yatim makan, apa yang budak tahfiz makan, apa pun makan. Syukur. Rumah dekat, sewa rumah tak payah bayar, kereta sekolah ada kereta, apa pakailah kereta. Kalau kita tak syukur ni, tak tahulah tuan-tuan. Oh nak gaji besar, 2,400, duduk di Kuala Lumpur, habis. Jam saja berapa, sewa rumah saja berapa, sewa bilik saja berapa. Bukan kata rumah, baru sewa bilik. Sewa bilik 800 tu pun bukan ada tanah pun, rumah pelik. Tengok bawah gaya, tak duduk saja-saja lah. Bila masa kamu duduk di sini senang, tiap-tiap hari pijak tanah. Tidur atas tanah pun boleh. Setengah orang tak pernah jumpa tanah pun, tak pijak pun, rumah pelik pun tak berangin. Susah hati, bertinggal anak buat anak terjun rumah. Tapi kita tak pernah syukur. Pasal apa kita tak pernah syukur? Sebab kadang-kadang kita tak pernah tengok orang susah. Orang sakit, orang sihat, tak pernah bersyukur dengan sihat dia. Sebab dia jarang pergi hospital. Saya tadi tuan-tuan, saya bertolak pada rumah saya pukul 7.30 pagi. Malam-malam saya ceramah di Taiping. Balik ke Ipoh. Sampai di rumah pukul 10.30 malam. Pukul 7.30 pagi saya main lah, main alus tang. Saya sampai dekat Tu Jelapang tu pukul 7.55. Budak jatuh motor. Saya tengok motor pula sini, dia duduk belakang, tengah-tengah lembu raya. Saya dekat prihatin masyarakat penyayang. Saya kata kat saya punya sahabat ni, apa nama pun juga saya, pegawai saya, ponti kereta kita turun lepuh lepuh 1999. Kilometer berapa ni cik? Tak tahu, tak nampak kilometer berapa pun. Apa main cepat ni dekat Tu Jelapang lah. Dia tanya pula, ni lepuh raya mana cik? Mana ada dah di Malaysia ni Tu Jelapang? Kat Ipoh pula. Tanya pula, Tu yang paling banyak orang mandi Tu Jelapang lah. Dah tak kenal pun. Tak apa ustaz, encik kami tak sambungkan encik pada hospital itu. Sudah jangan letak telefon encik ya. Okey. Encik, siapa ni? Saya Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas. Sebut nama. Oh ustaz, ya ustaz, apa masalah? Cepat dia teruk nama Allah. Tengok ni tuan-tuan, kepala ni berdarah pecah, hak sini keluar terkoyak semua. Kesian sungguh saya tengok tu. Aduh, dia duk tanya ni hari apa ni, dia duk tanya hari Hamis 15 hari bulan. Saya kena tanya lagi ni hari apa ni, duk pening apa kan. Hak kaki ni saya agak patah. Saya dekat dia nak pergi mengaji di Kuala Kangsa, nak duk di Ipoh, nak pergi mengaji di Kuala Kangsa no college. Naik motor tu tengok orang langgar ke belakang, orang lari tinggal gitu. Kita yang sihat, kita tak pernah rasa nikmat sihat. Sebab kita tak pernah sakit. Bila kita tengok dia, Allahu Akbar ni kepala pecah. Tak sini-sini tak. Belakang ni pohon semua terkoyak semua. Berdarah, keluar kulit, darah ni melekat atas. Saya, dia bawa sejadah budak-budak ni tentera. Bawa sejadah. Jabut jatuh habis atas jalan. Saya ambil sejadah duduk kibas kereta. Tinggal duduk langgar dia lagi. Pasal apa? Saya takut besok saya accident, orang tak peduli saya. Mana nak tahu saya ni mengajak mata tuan-tuan, saya accident 7 kali lah. 7 kali lah accident. Jemur lah tuan-tuan. Tunggu lah, 4 tayar ke atas, atas orang, orang atas kita semuanya. Saya kereta saya atas orang lah. Nak turun tu melompat tu tengok kereta macam mana boleh naik kereta orang. Hari tu kereta orang kat saya pula, macam mana kereta orang atas aku ni. Saya takut besok kalau saya accident, orang tak tolong. Ya Allah, aku tolong, kesian hamba Allah ni. Tak kiralah dia India ke, dia Cina ke, dia Melayu ke, dia manusia. Dia manusia, tolong. Sebab itu kita tak menghargai sihat. Sebab kita tak pernah sakit. Bila kita sakit, baru kita tahu, subhanallah. Kita kena pergi hospital, tengok orang yang tak boleh makan. Kita sekarang ni makan pun kita komplek. Minum-minum ayam, apa tawang ayam bodoh. Kita tak pernah tahu macam mana orang Afrika terpaksa korek punggung di punggung lembu nak dadah air kencing. Tuan-tuan, di Afrika ni ayam tak ada. Depa jolok punggung lembu. Lembu tu geli tak ada. Kita sekarang ni punya nikmat lah. Kita boleh kata tawak lah, tak sedap lah, apalah. Nikmat, syukur. Kita boleh makan, kita boleh minum dengan senang. Boleh kunyah dengan senang. Ada orang lain tak boleh kunyah ni. Doktor masuk ke hidung. Waya masuk ke hidung. Tuan-tuan pergi hospital tengok macam mana anak tu bubuh susu ke hidung. Kok waya, kok tiup. Tengok susu tu turun masuk. Dia telah ni, kita tengok pun. Saya tanya pada doktor, sampai mana waya tu doktor dalam perut dia. Dia kata sampai tengah perut. Balik rumah lagi kalau tuan-tuan rajin, ambil tiup kalau rajin lah, suruh isteri buat. Pak cuba buat kat abang-abang kepala rasa apa. Tuan-tuan seksa ni julung hidung ni. Sekali jolok kena telan elok. Sekali jolok kena telan elok. Kena nurse garam pula. Telanlah elok, duduk tunjuk-tunjuk. Yang kita duduk sakit, dia duduk tunjuk lagi. Susahnya, sebab tu kena bersyukur. Begitulah dengan kerja kita. Kita sekarang ni main-main dengan kerja kita. Sebab apa? Sebab kita tak pernah rasa macam mana orang kena buang kerja. Macam mana perasaan tak ada kerja. Tu betul-betul tengok negara jiran kita, rakyat beratus juta, kerja tak ada. Seberang laut naik bot bersabung nyawa nak cari rezeki. Jadi pendatang asing bersembunyi sana sini pasal nak cari rezeki. Itu negara luar mai cari rezeki tempat kita. Ada orang yang tak ada rezeki, yang susah hidup dia, kerja dia tak ada. Dia dah berhenti kerja kelang 7 lah. 7 kerja kelang dia berhenti. Mula-mula dia bergaduh dengan manager kelang. Gaduh-gaduh dia berhenti. Kali kedua pula manager pula bergaduh dengan dia pula. Dia berhenti pula. Lepas tu pula kena buang kerja pula. Paksa apa kena buang? Paksa nak ambil pendatang asing. Kali keempat kelang pula tutup. Kali kelima pula kelang tak tutup, pindah pergi Pulau Pinang. Kalau anak kerja kena pergi Pinang, tak boleh duduk di Ipoh lah. Nak pergi Pinang apa anak semua sekolah di sini, berhenti lagi sekolah pula. Tak tahu nak abang tuan-tuan. Lah sekarang isteri tanggung dia kerja. Tuan-tuan bayangkan isteri tanggung kerja, jadi apa? Kena isteri baik tak apa. Abang duduk di rumah, abang jaga anak. Abang hantar anak pergi sekolah, abang pasuk kain semua. Masak-masak semua abang. Cik tak apa, cik reto. Cik reto semua. Cik tanggung abang tak apa, cik tak minta. Macam mana dah abang tak ada. Kalau kita hantar anak rumah orang pun 500. Tak apa tu juga lah, abang jaga. Semayang Jumaat, cik balik. Abang pergi semayang Jumaat. Habis semayang, abang jaga pula cik pergi kerja. Dia duduk sedekai lah, duduk kembang. Lembut dah sekarang ni. Lembut belakang lembut. Pagi-pagi habis-habis isteri dia pergi kerja, duduk nyembang tu, tunggu ikan mai. Yang orang perempuan lah, tunggu orang ada ikan. Isteri faham tak apa. Tapi berapa banyak mak bapak isteri, keluarga isteri tak faham. Ni pedih telinga, merah telinga. Taulah Zoom duk makan duk bini dia. Kerja apa duk makan duk bini dia. Sekejap lagi balik kampung duk cerita orang kampung tu, Zoom kereta semua bini dia. Dia tu buat apa duk makan gitu. Mak betul, tok betul, tak betul duk kata. Semua duk kata isteri tak apa-apa. Kadang-kadang isteri tak kisah walaupun namanya bukan Aiman, tapi dia tak kisah. Tapi hak sendiri ni duk kisah pula lah. Itulah bandingan dia tuan-tuan. Sakit hati ni. Kadang-kadang tak nak balik rumah mertua. Kadang-kadang tak nak balik kampung. Sebab apa? Mereka tak faham. Bukan aku tak nak kerja. Bukan aku malas kerja. Lah, dia kerja tak ada. Itu yang aku buat sementara. Tapi orang tak faham. Sebab tu tuan-tuan, bila kita dapat kerja, syukur pada Allah. Janji aku dapat pendapatan tetap. Janji aku ada rezeki. Janji aku tak merompak. Aku tak mencuri. Aku tak buat kerja hena. Hena kan tuan-tuan? Tak hena. Sebab tu kita ni, kalau kita dalam bidang seni, carilah rezeki yang halal dengan bidang seni. Atau orang yang lukis gambar je. Dia tak ada kerja apa dengan rambut panjang, tuncang pula, bawa peruis itu, bawa kertas canvas itu. Loh, okey. Lama-lama rezeki dapat kat dia. Yang pentingnya ialah rajin. Dia pergi ambil pasir, dia buh penceluk. Ambil pasir, buh penceluk merah. Ambil ni, buh kalah ni. Ambil pasir ni, buh kalah ni. Buh lah botol. Lagi buh warna biru pula, buh di atas pula. Lagi buh merah merah di atas pula, tu buh. Lalah jual botol. Botol tu botol swap je. Tapi jadi warna-warni, pasal buh pasir. Orang beli tuan-tuan 50 ni. Ya ilah, illallah. Nampak tak? Siapa kata dalam bumi Malaysia ni rezeki dia mahal? Tak. Rezeki cukup murah. Daripada botol kosong, bersih-bersih-bersih, tak bagi jemur kering, bubur pasir warna-warna, jual. Subhanallah. Daun getah, hak tak laku tu pun, bubur dekat dia, asid. Jadi tinggal rangka je daun tu. Bubur dalam frame kaca, jual dekat pelancong Jepun. Wah, apa kari mesak? Wah, laku. Bapak Jepun kata apa? Pinjinir kita ni malah. Kalau kita ni pengusaha di rumah sekalipun, jual kuih karah. Kuih karah boleh hidup. Kuih karah saja. Oh, macam gitu-gitu je. Boleh buat. Tapi masalah kita hari ni tuan-tuan, diletak pada jiwa kita. Letak kepada kesungguhan kita. Ada orang yang bila dah dapat kerja, dia jadi malas. Jadi malas. Satu mak datang bawa saya, ayah, bawa beras sekapit, bawa gambar anak. Anak dara, ustaz ni anak saya, kerja dah elok 2 tahun, ustaz jabat kesihatan. Jadi sekarang apa masalah? Sekarang dia tak mau pergi kerja, ustaz. Asal pergi kerja, patah balik. Asal patah balik, pergi kerja. Saya tanya, ada masalah apa di penjara? Tak tahu, ustaz, dia jadi malas kerja. Dia pakai baju, tudung, semua dah elok, dah apa semua, pergi nak start untuk patah balik rumah. Tanya awak tak kerja, cek. Malah pergi. Balik rumah tidur. Kunci pintu tidur. Tak tahu tak dia sakit apa tu. Pegawai dia kata, tak apa. Kami pergi tempoh lagi. Bila berubat mana-mana lah. Saya kata, makcik dia mau main anak lah. Main anak dia main. Saya tanya, kak, masa apa kak tak mau kerja? Bukan senang dapat kerja kak. Malah. Kak ada hutang lah. Ada. Hutang dengan belajar tu, PTN lah, apa semua ada hutang. Marah lah, apa lah. Kau tak mau bayar lah? Ambil-ambil. Dia jadi tak tahu tuan. Kau ada kawan lah, ada peras lah dekat tempat kerja. Ha, bila sebut peras, mula bergelinang ayat mata. Rupanya ada peras. Tak ada pejabat tu kahwin dengan orang lain. Yang tu pun nak berhenti kerja. Kecil sungguh jiwa. Jiwa kita kena jadi besar. Kalau setakat bercinta kemudian dia nikah dengan orang lain, biasa lah. Allah. Lama pengantin baru. Dah lah. Akak-akak ke abang-abang di sini jangan takut. Setakat ini stok untuk laki-laki kembali banyak. Dulu sungguh stok laki-laki tak ada. Sungguh tuan-tuan tak habang tuan-tuan kata lah. Memang tak ada. Ramai dia tak serenti banyak. Lah stok laki-laki kembali banyak lah. Ya, daripada Bangladesh, Lombok, ya. Ini setakat biasa-biasa ni tak ada apa. Kalau aku tak nikah dengan dia, ramai lagi ya. Pasal apa yang kita nak menjejaskan mutu perkhidmatan kita, pekerjaan kita? Tak ada apa. Putih tunang. Allah tunang tu sekadar cincin di jari dia. Bila dah putih, bagi balik lah. Si cincin emas. Buat balik je. Mengingat perkara yang lepas, yang telah berlaku tak berapa lama dahulu. Cincin emas ku beri padanya dengan harapan yang gembira agar dia kepunyaan hamba, tapi sia-sia belaka. Allah rindu. Sekadar cincin lah. Kami nak pulangkan balik lah. Tak jadilah sunnah. Okey. Tak sedih ke? Tak apalah. Aku sedihkan. Kerja saya dah ada. Saya dah kerja tetap. Okey lah. Saya pun belum kahwin dengan awak lagi. Baru tunang. Bergadukan. Lain kalau kita dah kahwin, terasa juga. Sebab dah kahwin. Sekarang saya tak ada lagi. Saya masih okey. Habis tu, kalau macam bercerai lah. Bercerai pun tak apa. Kamu seorang anak. Relax lah. Orang lain bercerai 8 anak. Tapi ustaz, saya pun 8 anak ustaz bercerai. Tak apalah, orang lain 20 anak pun bercerai. Tak ada apalah, biasalah. Yang pentingnya kita ada kerja. Itulah penghargaan kita pada kerja kita. Yang pentingnya kerja. Suami tinggal kita, aku ada kerja aku. Selama ni pun gaji aku nak bagi kat suami aku ya. Bila dia tinggal dia putih kita, alhamdulillah, boleh kumpul dia balik. Yang pentingnya kerja kita. Suami, alhamdulillah, ada suami syukur. Tuan-tuan kalau gaji kecil, gaji kecil, campur dengan isteri jadi gaji banyak. Ada semua orang kata bahawa isteri perempuan 9 nafsu, 1 akal. Ada yang kata laki-laki pula 9 akal, 1 nafsu. Ini bukan hadis Nabi. Ini bukan kata-kata ulama. Yang ni kita tak tahu mai daripada mana. 9-1-1-9 kita tak tahu. 9-1-1-9 hari ni hari apa? Lepas dah, ada hari Rabu lah hari kami. Jangan duduk tikam lah. Lagi dia lebih cantik dia elok. 9-1-1-9 9-1-1-9 tuan-tuan tak tahu mai dari mana-mana. Sebenarnya laki-laki ada kelemahan, perempuan pun ada kelemahan. Laki-laki ada kelebihan, perempuan pun ada kelebihan. Nak bagi lemak sama lemak, nak bagi elok, kahwin. Laki-laki pun kurang akal, perempuan pun kurang akal. Setengah akal, setengah akal. Setengah campur setengah kan satu. Jadi kalau nak bagi satu akal, kahwin. Oh, sebab tu ada tuan-tuan. Itu maksudnya. Supalah tuan-tuan isteri gaji sikit, 780 gaji kecil. Ni kahwin dengan isteri 780, jadi gaji besar. Dan bila gaji besar tu, setiap rezeki yang Allah Ta'ala bagi, khususnya anak yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, setiap anak itu akan dapat rezeki yang lain pula. Tuan-tuan jangan bimbang. Tuhan akan bagi rezeki kepada kita dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Wa ma yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dengan syarat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kita baca dalam paper kemarin. Satu perempuan ditipu dengan warga Afrika 100,000. Pendapatan dia simpan 100,000 dapat mustaqah ke Afrika tu pula habis. Tubuh badan tergadai, 100,000 lebih, anak nak sekolah dua orang tak ada duit lah. Belum lagi kita dengar lagi yang kena tipu dengan skim. Skim bela lintah lah, skim bela cacin lah, skim lagu peram lah. Macam-macam skim nak cepat kaya sekarang. Duit kita kerja simpan, dengan kata kawan ni dapat lebih, kita pun masuk 50,000, masuk 40,000. Yang ni masalah kita sekarang, kita dengan kerajaan yang duk kerja ni. Dia masuk pertandingan apa skim kecil ke apa, 33 juta lebih. Sekarang dia pun jadi panas. Kita tanya dia, awak saya cacing kepanasan. Buat macam mana aku projek tentang cacing ke tibu. Dia pun jadi cacing kepanasan. Saya minta pada tuan-tuan, nak melabur, silakan melabur. Tapi melabur pada satu tempat yang ada jaminan. Bila dah tetapkan berapa persen dia dapat. Yang hak jenis cacing ni, saya dah cakap dekat dia lama lah. 3 tahun dulu saya cakap. Berapa persen yang dapat? Dia kata setiap bulan dapat 20%. Mana boleh ditetapkan 20% keuntungan? Eh, dia kata betul Ustaz, kawan saya dapat 20% setiap bulan. Dah 5 bulan dapat dah Ustaz, lebih pada modal lah. Itu untuk dia, memang dia dapat. Untuk hang tak dapat. Tak boleh pun daripada segi agama. Nanti rosak, kena rosak cukup tuan-tuan. Memang pada peringkat awal dia, hak mana masa awal dia dapat. Itu nama dia skim cepat kaya. Pelaburan awal, menguntungkan memang. Sebab mengawal ini, orang yang awal ni, orang inilah yang akan kempen pada orang lain. Masuklah ni, aku dah cukup modal dah, aku lebih duduk rasa dah. Kita pun bakat masuk hak kemudian. Bila masuk yang kemudian, tang situ kita kenal. Jadi saya minta pada tuan-tuan untuk menjamin rezeki kita, untuk menambahkan pendapatan kita, Bukan dengan jalan itu. Nak menambahkan pendapatan kita, saya dah kata dah tadi, tambah lagi pelajaran, sambung lagi belajar. Nak tambah pendapatan kita, cari side income yang halal di sisi agama, yang tak menjejaskan kerja hakiki. Yang ketiga, nak tambahkan pendapatan kita, tolong buat kerja elok-elok. Dengan peluang yang kita dapat, rezeki yang kita dapat, kenaikan pangkat yang kita dapat, kepercayaan yang kita dapat. Sekarang dah ada dah tuan-tuan, skim kerja di rumah sekarang. Berapa banyak arkitek-arkitek, teknisyen-teknisyen yang sekarang buat kerja di rumah, tak payah main pejabat. Yang keempatnya tuan-tuan, kerja elok-elok, barakah akan sampai. Barakah akan sampai walaupun gaji tuan-tuan tetap banyak tu saja, tetapi tuan-tuan boleh simpan duit dan duit tuan-tuan boleh dikembangkan. Yang ni yang barakah. Barakah bukan letak gaji RM10,000, RM20,000 sebulan tuan-tuan, tapi tak tahu duit pergi mana. Tapi mungkin gaji dia RM800 sebulan, rumah dia ada, kereta dia ada, rumah sewa dia ada, kereta sewa pun ada, langkawi 4 biji kereta sewa dah. Ada tuan-tuan orang macam itu. Dia kerja tukang kebun aja. Isteri tak kerja apa. Isteri duduk di rumah. Orang buat upah kekarah, dia buat upah kekarah. Orang buat upah, apa nama, keripak kecil, dia pun buat keripak kecil. Suami dia semata-mata tukang kebun sekolah. Cuba tuan-tuan tengok dia, barakah dia. Tengok muka dia pun tenang, tengok anak-anak dia pun menjadi, tengok rezeki dia pun ada. Dalam tak ada tu boleh pergi Mekah. Isteri boleh pergi Mekah, dia pun boleh pergi Mekah. Gaji 800 lebih. Pasal apa? Barakah. Bagaimana nak barakah? Nabi sebut, nak barakah ada beberapa cara. Yang pertama, tolong, tolong jangan terlibat dengan riba. Benda yang paling bahaya sekarang, anak-anak muda, saya tengok staff muda ramai depan saya. Anak-anak muda sekarang kerja sebulan, confirm pun belum, bank dah offer kad kredit. Bank dah offer dah cash and call, personal loan. Itu benda yang akan menyusahkan kita. Minta tolong kontrol. Dulu mana ada orang nak bagi kredit card. Oh, dapat kredit card bangga. Oh, lah ni tak heran orang suka lah. Nak kredit card, nak kredit card orang offer pula. Kita perangkap untuk kita. Tolong, sebab dia terlibat dengan riba. Yang kedua, hutang. Hutang. Hutang banyak menjadikan, kata Rasulullah, kamu miskin. Dapat gaji, bayar hutang. Dapat gaji, bayar hutang. Tambah sekarang ni banyak alung, anak, acik, semuanya banyak belakang. Memang senang dapat hutang, tapi susah tuan-tuan bila dah berhutang. Elakkan berhutang. Bagaimana nak elak berhutang ustaz? Kalau saya tak berhutang, tak rasa motor ustaz, tak rasa rumah. Hutang cara Islam. Sekarang kerajaan kita dah buat dah bank, perbankan Islam, pinjaman Islam. Boleh buat dah, gunakan pinjaman Islam. Yang ketiganya, qanaah. Qanaah sungguh-sungguh. Bagi kita yang bujang-bujang, bagi kita yang dah kahwin, kena qanaah sungguh. Kadang-kadang handphone ni saja, handphone ni saja, ni yang mana bujang ni, sebulan berapa tu? Duk telefon makwa dia, pakwa dia sebulan berapa tu? Sebulan 300, bercinta 2 tahun. Kalau tak telefon tuan-tuan, dah cukup dah dia belajar. 300 sebulan kali dengan 12 dolar, 3,600. 2 tahun bercinta, 7,200. Kan hantaran kedah 7,000-8,000. Tapi orang tak fikir. Ni, nak main iPod, iPad semua nak main nanti. Nak tukar pula. Sebab tu saya dah pakai handphone bodoh ni. Janji orang boleh call. Janji saya boleh call orang. SMS orang boleh sampai, saya SMS orang boleh sampai. Dah. Cukup. Tapi dah, setengah orang dia tak mahu. Oh, ni cantik ni. Oh, ada internet semua dah, Google semua, GPS semua dah, television semua dah, buka kat alamak, beli kat baru, habis dah tu. Tak mana sangat nak tengok television, television dekat info nak tengok tak mana, oh sampai bahagia tak, nak omel, masuk hospital lah, dengar-dengar nak omel, masuk hospital. Tengok orang dia tu, hak ni benda ni. Oh dia nak ada kamera lah. Kamera tak ada mana nak tengok. Mula-mula ambil gambar. Perang ambil gambar. Kena sebulan tak larang ambil lah. Lah ni dia ambil gambar jari atas kepala. Tengok kotak sama nak ada itu. Yang ni yang jadi masalah ni. Sifat qanaah sudah hilang. Empat benda ni mesti ada. untuk menjaminkan rezeki kita menjadi barakah. Yang keempat tadi saya katakan qanaah. Apa maksud? Memadai dengan apa yang kita ada. Belanja mengikut kemampuan. Belanja mengikut pendapatan. Jangan melebihi daripada hak. Bila tuan-tuan melebihi daripada hak, maka rezeki tuan-tuan tidak akan barakah. Bila rezeki tak barakah, perbelanjaan banyak, keinginan banyak, datanglah rasuah. Datanglah rasuah. Datanglah curi barang. Kerja kilang, curi barang di kilang. Duduk kerja di pejabat, curi barang pejabat. Uruskan keuangan, duit hilang. Itu yang jadi bukan-bukan. Ada siasat oleh SPRM. Screwdriver harga RM5, pecah RM5. Pasal apa? Pasal terlalu banyak nikmat yang dia nak pakai. Tidak setara dengan pendapatannya. Jadi tuan-tuan, kesimpulan ceramah kita pada petang ini, saya minta satu benda ya. Tuan-tuan letih tak kerja? Letih. Saya ceramah ni pun letih tuan-tuan. Siang malam pagi petang letih. Letih, tuan-tuan ingat seronok pergi ceramah. Oh letih. Ada kata orang tidur. Yang kita duduk ceramah dia tidur. Tapi saya tak salahkan tuan-tuan yang tidur. Itu bukan salah tuan-tuan, salah saya. Sebab saya tak reti ceramah. Sebab tu tuan-tuan tidur. Kalau saya reti ceramah, saya pandai ceramah, seorang tak tidur malah. Ini maksudnya saya tak reti ceramah tu yang lentur. Elok-elok habis ceramah jaga elok. Ini baik tunggu. Letih ceramah ni kadang balik lambat, kadang accident, kadang pecah tayar macam-macam. Letih. Serupalah tuan-tuan jadi kerja petani. Letih. Pacat, gigit, lintah, ketik, lintah. Main ulang, patuk, ulang pula dah. Teruk sungguh lah. Sebab tu lah jadi suri rumah tangga. Suri rumah tangga tu pun kerja juga. Tu pun kerja. Teruknya jadi suri rumah tangga. Lepas salin, beranak. Lepas beranak, salin lagi. Tak habis-habis, dapat anak. Bela anak. Susah sungguh. Sebab tu lah kita jadi jaga. Diri saja. Jaga orang putih. Macam itulah kita jadi tukar masak. Masak, masak, masak, masak. Letih, muka naik panas. Bau bawang, bau apa semua, tak tahulah. Lenguh kaki jadi bengkok, diri lama. Cuba tuan-tuan tengok tukar masak. Semua kaki pusat-pusat pun kaki. Pasal teruk kerja. No, hak kerja, yang kerja nelayan. Mana ada nelayan putih? Cina pun hitam pun tak. Hak kerja tangkap ikan. Pasal apa? Hangat. Pendek kata semua kerja ni letih. Macam-macam masalah. Bergaduh, kena fitnah, kena tuduh, masuk kerja, anak sakit tak boleh belak pasal kerja, mak sakit tak boleh balik pasal kerja, banyaknya urusan kerja, sampai banyak kerja lain tak boleh buat. Saya nak tanya satu saja. Dah macam ni punya teruk kerja, tuan-tuan tak teringinkan masuk syurga? Nak kena siksa tak dalam kubur? Kita tak mau. Pasal kita dah cukup dah terasa seksa masa kita kerja dulu. Cukup dah payah jadi suami. Cukup dah seksa jadi isteri. Nak besarkan anak-anak. Nak besarkan, nak majukan. Kalau boleh, dalam kubur nanti nak rehat. Tak mau dah kerja-kerja dah. Tak mau dah kursus PTK dah dalam kubur. Di dunia ni cukup lah. Periksa PTK cukup lah. Takkan dalam kubur nak kena soal lagi marabuka, manabiyuka, manabiyuka, lestih lah. Biar kita masuk dalam kubur jadi macam pengantin. Malaikat tanya, apa pendapat kamu tentang Muhammad? Kita jawab, Muhammad itu Rasulullah. Maka dia pun tanya, siapa Tuhan kamu? Allah. Siapa Nabi kamu? Muhammad. Apa kitab kamu? Quran. Apa saudara kamu? Orang-orang Islam. Apa kiblat kamu? Ka'batullah. Apa pedoman kamu? Quran. Apa ikutan kamu? Islam. Kata malaikat, tidurlah kamu sampai hari kiamat, aku tak kacaulah. Maka peluklah kubur, peluk kita macam baby disusukan oleh ibunya, didodohnya dengan penuh kasih sayang. Segala keletihan kerja, segala keletihan, segala masalah dalam dunia hilang, kita tidur lena sampai hari kiamat. Kita terkejut bila malaikat tiup sangkakala. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursal. Kita terjaga hanya bila malaikat tiup sangkakala. Kita tanya malaikat, celaka betul. Siapa duk kejut aku tidur ni? Bagus punya tidur. Siapa duk kejut ni? Kata malaikat, inilah kiamat. Ya Allah kata, betullah akan berlaku kiamat. Sekarang sudah berlaku. Baru kita bangun. Jadi tuan-tuan, kerjalah elok, ibadatlah elok, supaya lelah kita, penat lelah kita, letih kita dalam dunia ni akan berbaloi di hari kiamat. Dalam kubur rehat, di hari kiamat rehat, kita masuk syurga. Kerjalah elok kerana Allah, dan jangan kita khianat dengan kerja kita. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan yang sudi mengundang saya pada petang ini. Mudah-mudahan ceramah kita ini mendapat barakah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat bertugas, selamat mengutip pahala setiap hari 8 jam tanpa henti. 8 jam setiap hari kita kumpul pahala. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazil lain diucapkan kepada yang berbahagia Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas Al-Hafiz atas kesudian untuk berkongsi dan mencurahkan ilmu kepada semua yang hadir pada hari ini. Semoga bingkisan ilmu yang telah pun dicurahkan ini dapat menjadikan kita sebagai seorang petugas yang berdedikasi menjadikan kerja itu sebagai satu ibadah, seterusnya mendapat keberkatan kehidupan di dunia dan di akhirat. Sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, saya mewakili pihak penganjur di Radio Malaysia Kedah FM dan juga Jabatan Penyiaran Malaysia Negeri Kedah Darul Aman. Dengan ini, ingin meminta jasa baik kepada hadirin dan hadirat di auditorium Radio Malaysia Kedah FM untuk kita sama-sama bersedekahkan khairul fatihah kepada salah seorang petugas di Radio Malaysia Kedah FM, iaitu Kuzainul Abidin bin Ku Abdullah yang telah pun pergi dijemput oleh Allah SWT sebentar tadi. Beliau adalah salah seorang juruteknik kanan di Radio Malaysia Kedah FM. Khairul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan intipati yang telah pun disampaikan tadi dapat memandu dan juga menjadikan kita sebagai salah seorang yang dapat memantapkan organisasi dan menjadi modal insan kepada pemangkin kemajuan negara. Saya mewakili penerbit Majlis Ceramah Agama iaitu Puan Hasmah Bahari dengan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada yang berhormat Datuk Paduka Ahmad Bashar bin Mat Hanifah, pengarah-pengarah jabatan, wakil-wakil jabatan dan petugas-petugas kerajaan persekutuan dan negeri, juruteknik rakaman luar dan auditorium di Radio Malaysia Kedah FM, pelajar-pelajar latihan amali di Radio Malaysia Kedah FM, pelajar-pelajar dari Politeknik Kulim, Politeknik Jitra dan pelajar-pelajar dari Kolej Universiti Islam Selangor Darul Ihsan. Dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih kerana menjayakan program ini secara langsung maupun tidak. Sesuai dengan serangkap pantun, terbang tinggi si burung kenari hinggap ditahan mencari makanan. Izinkan saya mengundur diri dan warga kerja mengundur diri. Salah bicara harap maafkan dan anda dijemput untuk menghadirkan untuk jamuan, sesi jamuan di bawah. Silakan. Dengan itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalam. Jumpa lagi. InsyaAllah.